إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حسيت وين بمرسي وفردوس حضرين تنبان كنفوان سبع سلام. Termulakan dengan usul tafsir karangan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Jadi memang buku ni termasuk buku usul fiqh Al-Usul min Ilmi Usul. Syekh Ibn Uthaymeen rahimahullah dia tulis untuk pelajar-pelajar sanawi sebagai satu silibus pengajian. Kemudian dia syarahlah apa itu. Jadi kita telah sampai ke muka surat yang ke-85. 85. 2 tahun dah kita mengaji. La haula. Bagus-bagus. Muka surat 85 di mana kita selesai pada bulan yang lalu membahaskan tentang para tabi'in. Para tabi'in yang terkenal dalam menafsirkan Al-Quran yang mana nama-nama mereka kita pasti terlihat ketika mana kita mempelajari tafsir-tafsir yang besar seperti tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, apatah lagi tafsir-tafsir yang sebelum daripada beliau rahimahullah, tafsir yang agung seperti tafsir Ibn Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi dan sebagainya, yang mana nama-nama tersebut tidak asing lagi di bibir-bibir Al-Mufassirun. Yang ulama tafsir kalau tak kenal mereka ni pergi masuk kindergarten lain lah, mengajilin daripada A sampai Z. Antara nama yang Syekh Ibn Uthaymeen sebutkan dua tokoh yang masyhur iaitu Al-Imam Mujahid dengan Al-Imam Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi. Dua orang tokoh ni. Kalau ni ikutlah ramai lagi lah, tapi dia sebut sekadar perkenalan kerana di antara metod dalam kita menafsirkan Al-Quran adalah melalui pemahaman salaf, iaitu para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dan juga para tabi'in, anak murid para sahabat. Selesai bab tu. Kemudian pada minggu ini, kali ini kita sambung topik yang seterusnya yang mana ia masih lagi di bawah topik tafsir, iaitu tentang ayat-ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih. Ini masalah al-muhkam wal-mutasyabih. Jadi ini merupakan antara perkara yang penting dalam kita menafsirkan Al-Quran. Para ulama rahimahumullah melihat kedua-dua perkara ini seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Ali Imran, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran Karim terdapat dua cara ayat itu disampaikan. Sama ada ia berbentuk muhkam ataupun mutasyabihat. Senang cerita, sebelum kita nak melihat pembahagian-pembahagian kategori-kategorinya, muhkam ni ayat yang jelas pengertiannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala perintah Musa dengan Harun berjumpa dengan Firaun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dengan Harun, pergi jumpa Firaun, sesungguhnya dia tuhan yang melampaui batas. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat. Itu pun ada sebahagian daripada ahli ilmu menyatakan ayat ini masih tak jelas lagi. Sebab cara sembahyang tak tahu. Cara bayar zakat tak diceritakan. Nampak? Jadi ini muhkam yang jelas kehendak dan kandungannya. Adapun ayat yang mutasyabih yang tak berapa nak jelas. Tak berapa nak jelas kefahaman dia. Tak berapa nak jelas maksud dan pengertian. Seperti man kana fid dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma, iaitu barang siapa yang di dunia ini dia buta, maka di akhirat juga dia buta. Jelas tak jelas? Tak berapa nak jelas, perlu kepada kefahaman dan penjelasan. Tak siapa kalau buta di dunia lagu tu mampu dia buta di akhirat pun buta. Ada orang, dia kata satu ketika dahulu, seorang syekh yang terkenal daripada Mesir datang bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang mana seperti yang diketahui, yang dimaklumi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka dalam masalah ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, seperti yang telah kita jelaskan dalam pengajian-pengajian kita yang lalu, dalam bab akidah dulu ni, kita bahaskan topik ni. Prinsip-prinsip dalam kita memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tak boleh takwil. Tak boleh takwil. Haram pentakwilan-pentakwilan ini. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang yang berpegang dengan prinsip salaf ini, prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah, tak boleh takwil. Datang seorang syekh daripada Mesir ni bertemu dengan Nabi Mbas, kata dia, apa pandangan kamu tentang ayat man kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma? Sesiapa yang di dunia buta, maka di akhirat juga dia akan buta. Perlu kepada takwil atau tidak? Ayat tu perlu. Jadi syekh ni tanya kepada Nabi Mbas, kata dia, ada kalau macam tu macam mana? Ni kena tak boleh takwil. Pasipa ayat lain tak boleh takwil. Ini satu kisah yang diceritakan, yang disebarkan, yang mana sebahagian daripada golongan yang mempertahankan keharusan mentakwil ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, antara dalil yang mereka gunakan adalah peristiwa ini. Benar atau tidak peristiwa ini, wallahu a'lam. Cuma yang kita nak tahu apa reaksi Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahli ilmu. Diceritakan kata dia diam. Dia diam. Kalau saya pun saya kata eloklah diam. Bahlul sangat ah. Ayat tu bukan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat tu berkaitan dengan manusia. Kita nak bercakap pula ni tentang sifat-sifat Allah. Yang mana wajib kita beriman dengan apa yang Allah ceritakan kat kita. Allah cerita A, A lah. Jangan kita kata B. Allah cerita B, kita kata B. Allah cerita C, kita kata C. Sekarang ni ayat tersebut, man kana fi hadhihi dunya a'ma, sesiapa yang di atas muka bumi dia buta, di akhirat juga dia akan buta. Itu berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan siapa? Bukan berkaitan dengan Allah. Nampak? Sebab manusia dia bukan perkara yang baik. Kita duk nampak, duk cokoh depan. Adapun Allah Subhanahu wa taala baik, kita tak nampak dia. Dia cerita tentang sifat dia, dia cerita tentang keadaan dia. Maka itu yang layak baginya dengan keagungan dan kemuliaan. Nampak? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebahagian daripada ahli ilmu, antaranya Asy-Syaikh Ibn Uthaymin sendiri, meletakkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ini di bawah topik ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tak jelas makna dan isi kandungannya. Di sini ada perbahasan panjang di kalangan ulama tafsir sampai ba'da kita bahaskan. Sebab saya dah menyebut pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada kelas-kelas pengajian yang lalu, ada di kalangan ahli ilmu antaranya seingat saya Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin, Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, seorang pakar tafsir, kitab yang terkenal Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan fi tafsir Al-Quran bil Quran. Dia kitab tersebut terkenal dengan penafsiran Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran juga. Itu hebat dan kualitinya berada di situ. Jadi Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah antara orang yang menyatakan bahawasanya ayat-ayat sifat dia bukan ayat yang mutasyabihat. Dia ayat yang muhkam. Dia ayat yang jelas makna dia. Sesuai dengan hakikat. Allah kata tangan. Tangan, hakikat tangan. Bagaimana? Itu kita tak tahu. Allah kata betih, betih. Bagaimana? Itu kita tak tahu. Jadi dia yang muhkam, bukan mutasyabihat. Adapun ada ulama antaranya Ibn Uthaymin yang sebut dah ayat ni termasuk dalam mutasyabihat. Dia melihat kepada bagaimana benda tu. Kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, maka ayat tersebut dalam lingkungan samar-samar. Begitu juga ayat-ayat seperti Al-Ahruf Al-Muqata'ah. Ayat-ayat huruf Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad dan sebagainya. Yang mana? Kita tahu kata tafsiran dah. Kita tahu. Tapi ada juga. Dia pergi balun tahu juga. Pandai-pandai dia pergi huruf. Salatullah, Salamullah, Ala Yasin Habibillah. Salatullah, Salamullah, Ala Taha Rasulillah. Taha dulu ke Yasin dulu? Taha dulu kan? Tak apa yang mana dulu. Tu Taha tu siapa? Kita tanya ni kan? Taha tu yang bermaksudkan siapa? Okay. Salatullah. Nak suruh saya nyanyi lah. Cuba tak keluar. Kalau tak keluar, saya nyanyi lah. Okay. Salatullah, Salamullah, Ala Taha Rasulillah. Selawat Allah dan salam Allah ke atas Taha Rasulillah. Taha tu siapa dia? Dia pakai kata Muhammad lah. Dia pakai kata Rasulullah lah. Taha tu adalah Rasulullah. Lepas tu Salatullah, Salamullah, Ala Yasin Habibillah. Yasin tu merujuk kepada siapa? Muhammad juga. Siapa dia yang pihak Yasin dengan Taha ni Muhammad? Siapa yang ditafsirkan benda ni? Ulama mana tafsir? Sahabat mana yang tafsir? Kita dah mengenali dah beberapa orang sahabat yang pakar dalam tafsir dan kita kena rujuk kepada mereka. Tabi'in yang pakar dalam tafsir kita kena rujuk kepada mereka. Penafsiran-penafsiran Nabi SAW yang wajib didahulukan. Penafsiran Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang wajib diutamakan. Adakah dia bertafsirkan ini? Tak ada. Kita pandai-pandai dibubuh Taha Yasin tu Muhammad SAW. Ini huruf-huruf yang terpotong, dia panggil terpotong di dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan apa penafsirannya, maksudnya. Ini terkandung ataupun ini merupakan antara ayat-ayat yang mutasyabihah. Ayat yang mutasyabihah. Allah. Okey, kita lihat kepada maknanya kita dapat gambaran umum tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabihah. Okey, kita lihat apa kenyataan ataupun ulasan Asy-Syaikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Kata beliau, ayat-ayat Al-Quranul Karim terbahagi kepada tiga kategori. Ayat-ayat Al-Quranul Karim terbahagi kepada tiga kategori. Kategori pertama, Al-Quran itu secara umumnya muhkam. Secara umumnya. Maksud secara umumnya contoh, bila Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran wa fassalna tafsila. Kami dah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Contoh, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min 'indi ghayrillahi lawajidu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa tidak kamu tadabbur dengan isi kandungan Al-Quran? Sedangkan kalau kamu dapati perkataan-perkataan selain daripada Al-Quran, nescaya kamu dapati ianya saling bercanggah dan bertembung. Menunjukkan Al-Quran ini dia mudah dipahami, jelas. Jadi ini kategori yang pertama kata Ibn Uthaymeen. Secara umumnya, ayat Al-Quran itu muhkam, jelas. Dia bukan main payah, dia main senang, main mudah. Antara dalil yang beliau bawa, firman Allah di dalam surah Hud, ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Maksudnya Alif Lam Ra, inilah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang turun di sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kalau gaya macam ni, kalau orang baca ayat ni, orang duk faham Quran ni, kalau baca memang boleh faham terus lah. Nampak? Allah sebut Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Fussilat maksudnya dijelaskan, diperincikan perbahasannya. Tapi bila kita baca bab sembahyang, tak habis pun. Bab haji lagi banyak. Mana dalam Al-Quran dia hidup cerita, kata tak Kaabah kena tawaf 7 kali lah, lepas tu kena pi sa'i berapa kali. Sebelum pi sa'i tu nak kena sembahyang di belakang makam Ibrahim dulu. Dia hanya hata umum ya, wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim tu tempat untuk kamu solat. Jadi betul je orang kita dah jadi bendui pula. Kita nak pegang makam tu sungguh-sungguh. Tak boleh belakang tu. Tak mayanglah dia. Nak kena tunggu. Nak duduk kepung pula orang depan tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, apa yang nak dikatakan dalam kategori pertama, umum. Secara umumnya Al-Quran itu jelas. Okey. Kemudian kata Syekh di bawah, muka surat 85 tu bawah sekali. Yang dimaksudkan dengan muhkam jelas di sini ialah ketepatan dan kualiti tinggi pada lafaz-lafaz dan erti-ertinya. Al-Quran menggunakan bahasa dan sastra yang amat fasih. Al-Quran menggunakan bahasa sastra yang amat fasih. Tuan-tuan dan puan-puan, dua tengok. Itu saya sebut dah pasal ia kena budu, ia kena sain. Ada saya sebut? Tidak. Saya sebut ke ataupun terlupa ataupun saya tak sebut lagi? Tak sebut pasal solat. Selalu. Okey. Contoh kita ambil ya. Ibn Uthaymeen rahimahullah dan abang di sini dia kata, yang diertikan secara umumnya ayat Al-Quran itu bersifat muhkam, jelas, mudah difahami. Maksudnya ayat Al-Quran ni dia menggunakan bahasa dan sastra Arab yang tepat lagi fasih. Itu maksud dia. Bukan kata semua dalam Quran tu kalau semua orang baca, semua orang faham. Tak. Kita hanya boleh mendapat kefahaman yang bersifat umum je, general lah. Nak pergi mendetail, tak boleh. Nak kena tengok ni, asbabun nuzul dia, sebab turun dia, turun kat siapa, penafsiran dia, Nabi kata lagu mana maksud ayat ni. Nampak? Jadi contoh dia nak bagi di sini, bukti kefasihan ayat Al-Quran ini, ketepatan penggunaan bahasa. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nak ikut, kalau biasanya orang duk guna, ha? Kalau dalam bahasa Arab biasa, dia akan gunakan na'budu iyyaka nasta'inu iyyak. Iyyaka tu duduk belakang, na'budu tu duduk depan. Yakni kami menyembah hanya kamu dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Tapi lah ni dia pergi bubuh iyyaka tu dua-dua duduk depan. Iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Faham? Ha. Dia panggil ia kata dia jadi khabar. Khabar ni maksudnya dia nak habaq sesuatu. Didahulukan ia ke ni untuk menggambarkan mutlak pengabdian itu dan mutlak dalam memohon pertolongan ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tapi kalau kita kata kami minta tolong hanya kepada Allah, masih tak kuat lagi. Tapi kalau kita mulakan dengan hanya kepada Allah semata-mata kami minta tolong, dengan hanya kepada Dia saja kami memohon, kami menyembah, kami beribadat, nampak lagi kuat, khusus saja. Ini yang saya tadi dari sudut ketepatan penggunaan bahasa dan istilah-istilah di dalam Al-Quran, penggunaan-penggunaan dia. Kerana itu jika didengari bacaan Al-Quran ini, orang kafir di antaranya al-ahruf al-muqatta'an, huruf-huruf yang terpotong. Bila orang kafir dengar Nabi, tiba-tiba Nabi sebut alif lam mim sad, semua tengah dekat aja balik. Berdia ni. Alif lam ra. Tak ada makna. Semua pakat bagi penumpuan, pakat bagi dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan bahasa Al-Quran seperti mana yang kita ketahui, bukan bahasa talang-talang. Kerana itu puak-puak Arab ni dulu ni, yang mereka bengang sangat dekat Nabi. Apa? Arab ni, mereka minat bersyair, tuan-tuan. Bukan minat biasa-biasa. Minat sungguh-sungguh syair ni. Sebab itu, wujud buku-buku, penulisan-penulisan itu mu'allaqat sab'ah. Mu'allaqat sab'ah ni, dia sebut mu'allaq ni sebab dia digantung di Kaabah. Dulu orang yang bersyair, kalau syair dia bagus, syair dia hebat, kalau kita hari ni masuk surat abang, menang RM1 di tahrian ke, utusan ke, apa ke, ha? Contohlah. Depo dulu, kalau syair yang hebat, ambil gantung ni, Kaabah. Tiba-tiba turun Quran, mampu, kalau habis syair-syair tu. Sebab tu dia bertuduh Nabi SAW, syairun majnun, penyair yang gila. Dia buat yang tirah, kata Nabi itu penyair. Padahal Nabi bukan penyair pun. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bahawa baginda adalah ummi. Ummi itu apa? Buta huruf. Kalau kita buta huruf, bodohlah kita. Tapi kalau Nabi buta huruf, itu adalah mukjizat bagi baginda. Pelik tak buta huruf kita dengan buta huruf Nabi? Buta huruf Nabi, kita berbangga dengan Nabi. Tapi kalau buta huruf kita, oh, kita kacau. Pasti kalau kita berbangga dengan buta huruf Nabi, dengan orang masyarakat. Kacau. Menjaga ketulinan agama. Ketulinan Al-Quran Al-Karim. Keturunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan penjelasan-penjelasan Al-Quran. Hak ini kita berbangga. Kita pasti sebab Nabi bukan penyair. Jadi apa yang dia sampaikan bukan daripada dia. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi ni seorang penyair yang hebat, pandai bersajak, orang akan kata, ni taruk ni hang buat ni hari. Kenapa? Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha? Kehebatan bahasa Al-Quran Karim. Nah, mungkin sampai pada masa hari kita akan bahaskan di akhir-akhir bab nanti, bab qasam, bab sumpah lah, ha? Kemudian berkenaan dengan al-izhar, al-idmar, kata ganti nama yang digunakan pakai di dalam Al-Quran, ha? Sebab berlaku orang-orang yang mana dia baca Al-Quran tu, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu ni merupakan orang yang diutuskan. Ha, tu aku dah tu. Dia tak faham penggunaan kata ganti nama di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dia menyebabkan dia ulas dan tafsir Al-Quran sesuka hati dia. Okey. Jadi kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ke surah 86, kesemua berita-beritanya benar dan bermanfaat. Al-Quran tidak mengandungi penipuan, percanggahan maupun kata-kata kosong yang tidak berguna. Kesemua hukum-hukumnya adil, tidak zalim, tidak bercanggah dan bukannya hukum yang tidak relevan. Tadi ni petang tadi kami dalam kereta duduk dengar radio, satu radio ni lah, tak boleh sebut nama radio apa. Orang duduk bincang pasal PLKN. PLKN isu hangat lah PLKN ni. Jadi saya duduk komen dalam kereta, saya kata tak sepatut macam ni. Kawan-kawan kata telefon lah. Kita pun telefon. telefon tu dapatlah cakap. Jadi saya ada tanya dua soalan lah. Satu berkenaan dengan percampuran lelaki dan perempuan. Saya kata perlu diambil orang kata apa, ambil berat dan pandang serius isu percampuran lelaki dan perempuan. Satu. Dan yang kedua, saya kata dekat dia sepatutnya PLKN perempuan ni sepatutnya ajak depa menjahit, ajak depa masak, ajak depa urus rumah tangga, ajak depa cara nak sapu sampah, cara nak basuh pinggan. Jangan, cara nak basuh pinggan ni yang tak nikah yang baru kena tahu. Cara nak basuh pinggan. Kalau orang tua-tua dulu lah, ajak. Kita dengar-dengar dulu tu lah. Sebab kami ni adik-beradik lelaki semua, jadi basuh pinggan tu sikit lah. Nak basuh pinggan kalau tengok pinggan, sudu, garpu, gelas, nak basuh mana dulu? Gelas dulu. Nak kena gelas dulu. Basuh gelas dulu. Kemudian, kemudian pilih pula pinggan mana hak berminyak, hak tak berminyak. Dahulukan hak tak berminyak dulu, kemudian hak berminyak tu letak last sekali. Kemudian kita nak sapu sampah, macam mana cara nak sapu sampah, pegang lagu mana, penyedok pegang lagu mana. Tapi lah ni dah ada vacuum masa. Senang, tak kena belajar. Jadi benda-benda seperti ni, walaupun nampak nak masak nasi lagu mana, macam cara nak masak nasi, nak ukur dengan jari lagu mana. Kalau orang yang dia pakai ukok tu senang lah, dah ada ukok. Tapi kalau orang dulu tak ada ukok, dia nak kena ukok pakai jari. Hak ni yang PLKN kena buat. Sepatutnya lah. Ini saya katakan sesuai dengan fitrah wanita. Bagi sesuai dengan fitrah wanita. Lah ni, laki manjat, laki kerabat, laki menyelam, laki menembak. Perempuan pun nak ikut semua buat kerja sekali. Pasti pun jati diri dan sebagainya. Jati diri macam mana kalau rumah ni tak buka? Jati diri macam mana kalau penjagaan anak tak tahu, kemas rumah tak tahu, apa semua jati diri macam mana? Sebab bukan, cuba tengok, peratusan perempuan menjadi tentera dengan lelaki menjadi tentera sama banyak apa? Lelaki banyak lagi. Betul? Lelaki, mana orang tentera bukan orang lain? Laki banyak lagi, memang laki banyak lagi. Jadi bila laki banyak lagi, sesuai laki ni kita train sungguh-sungguh. Bukan kita tak boleh train perempuan, boleh tapi bagi asas-asas ya. Perempuan kena tahu juga. Sebab zaman Nabi SAW seperti Musaibah yang terkenal, dia pertahankan Nabi dengan pedang dia. Sehingga kan Nabi kita setiap hari usut ni, aku teringat, aku terkenalkan akan Musaibah. Dia mempertahankan Nabi SAW dengan pedang dia. Maknanya tahu juga silap pulut tu. Bukan kata tak tahu tu, tahu juga. Nak berubah. Yang duk balut-balut pesakit zaman Nabi siapa dia? Jururawat perempuan. Hak ni yang kena train dia pun. Saya cadangkan yang tu, dua tu. Lepas tu dengarlah jawapan. Kata dia, tentang soal pengasingan lelaki dan perempuan ni, benda ni telah dibincangkan secara serius. Tapi dia kata tak boleh sebab keluar nanti, mereka akan masuk dalam masyarakat dan sebagainya. Maka sebab tu kita nak kena train mereka biar biasakan diri dengan suasana seperti ini. Benar ni sebenarnya berlaku di Saudi lah. Beberapa lama yang tempoh yang lalu. Saya ingat saya setahun lebih lah kot. Seorang Asyik. Asyik, nama dia Asyik Asyafari. Asyafari ya. Ingat? Kita tahu macam ni. Asyik Asyafari. Dia seorang, salah seorang daripada anggota fatwa ulama Saudi, lajnah fatwa ulama Saudi. Di Saudi sekarang ni ditubuhkan satu universiti. Universiti tersebut campur lelaki perempuan. Universiti pertama dalam Saudi campur lelaki perempuan. Masa di permulaan nak tubuh universiti ni, nak campur lelaki perempuan Al-Syeikh Al-Syafari ni, dia kata, kenapa kita nak campur? Selama ni kita duk berjaya, Allah bagi kekayaan kepada kita, Allah bagi rezeki murah-murah kepada kita, negara kita ni. Tak perlu pada campur lelaki perempuan pun. Pasti apabila dah kita dalam keadaan seperti ni, kita nak campur dengan alasan nak dedahkan kepada dunia, nak lebih bersifat terbuka. Logik dah kata-kata dah. Kita sepatutnya kita kena lihat kepada kejayaan umat dulu. Sebab kejayaan umat dululah menyebabkan kejayaan kita pada hari ini. Kalau umat dulu tak berjaya, maka mana mungkin pada hari ini umat manusia akan berjaya. Umat dulu berjaya tawan hampir separuh dunia. di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, adakah mereka perlu pada campur lelaki dan perempuan? Tak perlu lah. Apakah mereka perlu kepada suasana seperti kita pada hari ini, perempuan semua nak ikut training apa semua? Tak. Mereka bagi pengisian, diperkuatkan iman, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu ada satu riwayat yang disandarkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ulama bersisih tentang kedudukan riwayat tersebut. Ada kata sahih, ada kata da'if. Tetapi Syekh Jamil Zainu antara orang yang menilai kedudukan riwayat tersebut sahih. Ha? Kisah tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila hantar tentera ke perang. Masa tu ketika itu dia Amirul Mukminin. Bila dia hantar tentera-tentera ke perang ni, dia hantar pula surat. Sebab jumlah bilangan tentera umat Islam tu sikit. Nak dibandingkan dengan tentera kufar. Besar. Kelengkapan perang pun sikit tak cukup. Kelengkapan perang dia banyak besar. Jadi Umar hantar surat bagi semangat kepada tentera-tentera. Dia kata, dia kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya apa yang aku takut. Dia kata mula-mula, dia kata, aku sama sekali tak takut dengan jumlah golongan-golongan kufar yang besar. Aku juga sama sekali tak takut dengan kelengkapan perang mereka yang cukup. Tapi apa yang aku takut adalah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat kalian, amalan-amalan sunat kalian di mana? Karena ini yang membantu meneguhkan hati dan kekuatan umat Islam. Jadi ini sepatutnya yang perlu didedahkan. Jadi itu sekadar cadangan, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma apa yang kita nak katakan di sini, bila orang memandang agama ini sudah tidak relevan untuk dipraktikkan pada hari ini, Al-Quran sudah tidak sesuai untuk dipraktikkan pada hari ini. Oh, ini yang masalah. Sedangkan orang yang pasti berjaya yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengikuti jalan para Nabi, orang yang mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu dalam hadis yang saya sebut sebelum ni, yang mana kata Nabi, tuqatilukumul yahud, sesungguhnya kamu semua akan berperang dengan orang Yahudi. Kamu semua, Nabi cakap dengan para sahabat. Sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi ni dia akan lari bersembunyi di belakang batu. Sehingga batu berkata, ta'al, ada Yahudi warai, ta'al faqtulhu. Mai ni Yahudi di belakang aku ni, mai bunuh dah. Ini berlaku bila? Akhir zaman. Tapi pasal Nabi kata, sahabat akan berperang dengan dia pun, sedangkan sahabat lah ni tak ada sahabat Nabi dah. Ha? Bukan soal sistem. Orang yang ikut sahabat Nabi, orang yang berjalan, berpijak, berpegang dengan prinsip para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni yang akan memerangi puak-puak Yahudi. Jadi kalau kita tinggal para sahabat Nabi, tak ikut mereka, tak contohi mereka, maka mana mungkin kita akan bersama-sama memerangi golongan Yahudi di akhir zaman nanti. Jadi kejayaan sebenarnya terletak pada ikutan dan pegangan kita. Kita pegang apa, kita ikut siapa, kita berbangga dengan siapa? Salafus salih. Wallahu a'lam. Itu tentang Quran. Kita beri kedua. Apa? Ya. Ada terima. Okey. Kategori kedua. Tadi kategori pertama, Al-Quran tu muhkam, yakni dia jelas bersifat umum kejelasannya. Okey. Kategori kedua, Al-Quran itu secara umumnya mutasyabihat, saling menyerupai. Saling menyerupai. Okey. Al-Syekh membawa firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-39. Ayat yang ke-23, Allah nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, ahsanal hadith, perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan yang paling baik adalah Al-Quranul Karim. Bila orang kata nu lagu nu baik, lagu ni baik, lagu nu baik, lagu nu baik. Perkataan syifulan di baik, perkataan syifulan baik dan sebagainya. Di manakah Al-Quran di bibir umat Islam? Pada hari ini orang sunnah sendiri sehari berapa banyak dia baca Quran? Sehari berapa banyak dia baca Quran? Ini muhasabah ni kita kena fikir. Sedangkan di zaman Nabi SAW yang membantu untuk mengukuhkan kekuatan umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Membaca dan beramal dengan Al-Quranul Karim. Okay, jadi yang dimaksudkan dengan mutasyabih di sini kata Ibn Uthaymin ialah kesemua ayat-ayatnya saling menyerupai dalam kesempurnaan, kualiti tinggi dan tujuan-tujuan terpuji. Maksudnya dari sudut kualiti ayat dia, mutasyabih di sini juga bermaksud ayat-ayat dia hampir sama. Contoh kalau kita tengok di dalam surah Ar-Rahman, berapa banyak fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Apa? 33. Ada tak dia orang dia nombor 33. Fabi ayyi, kalau orang tanya kita sambung, fabi ayyi ala rabbikum atukadziban, nak sambung hak mana satu? Banyak. Apatah lagi ayat-ayat yang ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat. Tu pun banyak dalam Quran. Kemudian wallahu ghafurur rahim, anu ghafurun wallahu alimun hakim, ada alimun khabir, azizun hakim. Samar-samar itu maksud dia secara umum. Ada surah-surah yang dia berhenti dengan hum-hum semua. Surah apa? Surah Muhammad. Balik cik, dia berhenti dengan huruf belakang. Ada surah dia berhenti dengan, dia berhenti dengan ma'arif disukun. Apa dia ma'arif disukun? Panjang belakang. Ha? Panjang belakang. Contoh? Malasih di ujung ayat. Jamak? Malasih di ujung ayat. Maksud dia ayat boleh. Ma'arif sukun ni iaitu contoh mudah. Ta'lamun. Hati kita nak panjang apa banyak apa? Balun tak bang, tak ada masalah. Ha? Ya'malun, taf'alun, khasirun, khasirin. Banyak tak banyak Al-Quran? Ada surah yang macam tu? Ada surah yang dia permati dengan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu, dan seterusnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada wasyams wa duhaha, ha ha ha ha ha belakang. Nampak? Samar tak samar? Ada kesamaran di situ. Dari sudut bentuk dan struktur ayat. Itu secara umumnya kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Itu juga kategori yang ketiga. Sesetengah Al-Quran itu secara khususnya muhkam dan sesetengah yang lain secara khususnya mutasyabih. Maksudnya sebagian daripada Al-Quran itu secara khususnya muhkam, yakni yang jelas, dan sebahagian yang lain kurang jelas. Dalil dia dalam surah Ali Imran ayat yang ketujuh yang kita baca tadi. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ialah menurunkan Al-Kitab, yakni Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas. Itulah asas induk bagi Al-Quran. Dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat yang sama. Ha? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti di situ. Nanti kita akan ulas berkenaan dengan perbezaan yang lebih detail, terperinci tentang muhkam dengan mutasyabih. Sebab yang ni masa kita nak baca tafsir nanti ni, kita nak baca tafsir Ibn Kathir nanti di sini insya-Allah, ringkasan tafsir Ibn Kathir, kita akan lihat ataupun kita boleh mulakan dengan Aisir, Aisir Tafasir, kitab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ini 2 tahun tafsir, tak tahulah apa. Nanti yang ni pula jadi ustaz kot. Ha? Dia pula mengajak lagi dah. Sampung kita ustaz tadi mengajak. Amin. Lah. Insya-Allah. Jadi kita pun kisah Allah. Kita sambung hadis kita. Kalau ini hari ini cari-cari buku tak tahu di mana. Hadis waktu itu kita bincang pasal halawatul iman kan. Ingat? Hadis 13 muka surat 23. Betul ya? Betul kan? Ringkasan sahih al-Imam al-Bukhari oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Okey. Kita masih lagi dalam bab ataupun kitabul iman. Kita membicarakan tentang topik iman. Bahawa ada yang ke? Ada yang ke 13. Okey, dah 2 tahun 13. Ada apa dia? Ha? Ada apa dia? Ini tak apa. Kita tak kira berapa pun, tapi insya-Allah kita ambil manfaat daripada kita. Okey. Hari itu kita bincang berkenaan dengan halawatul iman. Hadis yang ketiga belah, hadis Anas bin Malik. Ingat saya kita membahaskan tentang salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Tiga perkara yang terdapat padanya, tiga perkara yang apabila terdapat pada seseorang, maka ia akan menemui kemanisan iman. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan manis itu dengan iman, membandingkan manis itu dengan iman. Ini dalam apa dia bahasa Arab tu kan, Abu Maslian dia ada ilmu balaghah, ilmu sastra balaghah, yang mana ayat-ayat seperti ini, perbandingan-perbandingan ini disebut sebagai al-isti'arah. Isti'arah ni maksud dia pinjam. Macam kita, ha ni macam singa eh. Apa maksud? Karang. Tapi dia pinjam perkataan singa tu. Macam dia kata letak dekat Pakcik Ismail kita ataupun Ibn Umar. Ambil macam singa eh. Maksud dia apa? Garang. Bukan singa tu, tapi dia pinjam perkataan singa, letak dekat sini. Dia buat perbandingan. Ini dipanggil al-isti'arah, pinjam. Okay. Jadi di sini ni apa yang dia buat banding sebenarnya antara iman dengan sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis itu apa? Bila sebut manis dulu, orang nak panggil gula, orang panggil madu. Madu. Okey. Apa yang melazimi madu? Sifat bagi madu. Manislah. Jadi madu dia tak sebut, dia hanya sebut sifat bagi madu, iaitu manis. Hak ni dia panggil al-isti'arah takhyiliyah. Ha? Apalah ataupun al-isti'arah al-makniyah. Hak ni tak tahu pun tak apa. Ha? Tapi apa yang saya nak cerita di sini dari sudut penggunaan perkataan, contoh perbandingan. Nabi SAW dalam membuat sesuatu, dalam berdakwah, Nabi banyak juga menggunakan perbandingan-perbandingan. Yakni realiti kehidupan manusia. Jadi sebab itu kita tak boleh lari daripada realiti. Nabi guna mana? Nabi guna ni, Nabi guna contoh Nabi SAW pernah menggunakan pokok yang kata Nabi seperti seorang Muslim. Pokok tu seperti seorang Muslim. Makin tinggi dia makin tunduk. Sehinggakan sahabat Nabi Ibn Umar. Ibn Umar tak tahu hari ni. Hadis ni sehinggakan Ibn Umar. Dia kata aku duduk keliling sahabat Nabi. Bapak aku ada, Abu Bakar, Umar ada, Abu Bakar pun ada. aku berasa fawaqa'tu fi qalbi bi annaha an-nakhla, telah terlintas dalam hatiku ni pokok yang Nabi maksudkan tu seperti seorang muslim tu adalah pokok kurma. Tapi aku segan nak sebut sebab yang duk ada di keliling aku ni orang sini. Nampak situ sahabat Nabi ni macam mana dia menghormati ulama dan menghormati orang yang tua. Sebab memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis jelas, laisa minna man lam yarham saghirana wa man lam yujil kabirana. Bukan daripada kami orang yang tidak sayang pada orang yang muda dan orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Ibn Umar dia diam, dia tak kata. Sampai akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jawapan kepada an-nakhlah, pokok kurma. Pasti pokok kurma ni sama dengan orang Islam, orang Muslim. Perumpamaan yang Nabi tengok, Nabi tak sebutlah pokok nyok. Kalau ikut pokok nyok boleh, semacam je dia dengan pokok kurma tu. Kalau nak ikutlah pokok kelapa sawit. Tapi Nabi berikan sesuatu realiti, makanan harian kurma, asasi realiti. Nabi bagi contoh, pasti pada pokok kurma makin tinggi dia, daun dia turun. Jadi perumpamaan di sini, orang Islam ni dia makin tua makin tawabuk, makin rendah diri. Bukan makin tua makin makin takabur, makin sombong dan sebagainya. Itu bukan sikap orang sepatutnya. Ya. Itu perumpamaan yang Nabi SAW buat. Orang yang rokok lebih dulu daripada imam. Yang ni itu penyakit. Dia macam ni. Memanglah imam tu Allahu Akbar. Kan banyak cara kan. Kita boleh Allahu Akbar dulu baru kita angkat tangan. Ataupun kita angkat tangan nak rokok sekali dengan Allahu Akbar. Ataupun rokok dulu baru sebut Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Makmum tengok tempat sujud. Okay? Jadi makmum tak perhati pergerakan dia tu. Apatah lagi bila siap masjid hak 25 juta. Makmum duduk belakang tu. Tak nampak imam depan. Contohlah kita bagi kan. Ha? Jadi makmum tak nampak. Jadi imam tu Allahu Akbar. Dia duduk rehat je. Tak turun ni. Jadi sepatutnya imam, sebab tu Nabi bagi beberapa cara tadi ni supaya kita tahu guna pada masa ada. Dalam keadaan seperti itu sepatutnya kita rukuk dulu, tak apa? Allahu Akbar. Sebab apa? Ada. Bila kita jadi imam. Sebab tu jadi imam ni kena ada ilmu. Jangan sampai duk suruh orang suka lah. Ganti nak jadi imam. Tak boleh. Lepas tu kita pula yang nak duduk belakang imam, jangan duduk bangku tak ketawah lah. Kita kena bagi orang yang cerdik duduk belakang imam. Dia tahu bertindak sekiranya imam tu batas semayang ke. Imam tu berhenti, kalau imam tu beralih berhenti, dia kata, siapa ni? Siapa? Apa ni? Siapa nak ganti semua kacau? Sebab tu belakang Nabi adalah ulil ahlami wan nuha. Orang yang cerdik, yang dah balik, yang cerdik, duduk belakang, betul-betul belakang, tepat. Abu Bakar tunggu belakang Nabi. Yang ni dia tahu bertindak kalau berlaku sesuatu kepada Nabi SAW, batal sembahyang lah, terus pergi ke depan dan sambung salat. Tapi saya, apa yang saya nak cakap ni bukan soal makmum tu, soal imam tu, dia kena tahu keadaan. Dia kena faham. Jadi bila kalau dia sebut dulu, Allahu Akbar, orang apa kan? Rokok lah. Jadi dia gunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya dahulukan pergerakan dan akhirkan lafaz takbir. Antara sunnah Nabi. Gerak dulu Allah. Allahu Akbar. Boleh mereka ikut. Itu bagi imam. Bagi makmum, ini masalah. Dia imam tak ada lagi akbar. Dia dah tidak. Dia mau akbar dulu. Ini tak boleh. Nabi samakan dalam riwayat, dua riwayat, satu dengan anjing, satu dengan keldai. Iaitu kepala ada seperti kepala keldai, tepung kepala ada seperti kepala anjing. Anjing apa? Bulldog ke apa-apa, itu kita tahulah. Tapi ini Nabi SAW samakan. Jadi kita kena berhati-hati agar tindakan kita, pergerakan kita tidak mendahului pergerakan imam. Ini kita kena berhati-hati dengan apa sudah. Yang penting tu sah yang pertama. Macam mana? Ya, sah yang pertama. Lah, dia kena tengok dulu 50 buat dulu. Dia kena pasal. Betul. Nak ikut yang depan. Betul. Betul. Ha, sebab tapi lah ni dah speaker kuat. Orang tak tengok depan dah. Dia bergantung sepenuhnya kepada speaker. Memang itu yang yang berlaku pada hari ini. Okey? Allah Maha. Tadi soalan apa tadi? Perumpamaan. Ya, okey. Dia kalau dalam solat ni dia ada banyak perumpamaan yang Nabi bagi. Ada keldai, ada anjing, ada ayam, ada unta, ada apa duduk seperti duduknya anjing, fa'lak, musang. Musang, kita musang apa? Musang pun tak. Musang dia buat apa? Apa sih kalau yang nari sama dengan musang tu? Dah. Musang ni Nabi SAW sebut kepala dia tu. Tengok kiri kanan seperti taklak, seperti musang. Kepala dengan mata dia tu. Dia orang lain depan tu dia. Kita tengok orang tu. Atau kita perasan kita tengoklah. Awak dia tengok orang tu. Jadi tak boleh. Nabi larang musang. Boleh Nabi larang ayam. Ayam je bak. Mana ada ayam tu dia? Break. Kalau tengok ayam tu, kepala dia lama tu ayam tu nak mampu ya. Dia minum lambat sikit. Tapi dia tetap kepala dia lucu ya. Dia tak boleh, dia kena merah. Tadi dia cepat lah. Betul. Okay, jadi dia panggil Nabi, Nabi guna perkataan nukrah. Nukrah ni maksud dia patuh. Dia tak boleh rokok seperti rokok ayam. Maksudnya sujud-sujud ayam mesti cepat pergerakan kita tu sehingga kan tidak tulang itu tidak kembali kepada anggota-anggotanya. Yang sesebut waktu ni tentang tomak. Sini disebut lagi tentang pengertian tomak nina. Apa maksud tomak nina? Maksud tomak nina? Okey, kalau saya Allahu Akbar. Sangat Allah Maha Rahimah. Kau ingat tak? Ha? Ya. Ha. Tak ada. Sebab tak ada. Dia explain tu kita boleh menyebut subhanallah. Tulang dia tak masuk empat. Empat. Ini yang paling tepat sekali. Tamak ninah ni dia sebenarnya Kalau baca buku sifat solat Nabi Syalbani, dia selalu ulang. Sehingga tulang itu masuk ke tempat-tempat dia. Maksudnya kalau hati bukan tamak ninah. Sebab Nabi dia, Nabi pun ada dengan cepat. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, baca kedok surah Fatihah ni." Menunjukkan Nabi semayang dengan cepat. Jadi kita jangan pukul semua yang cepat tu tak ada tamak ninah. Tak. Lihat pada pergerakannya. Adakah dia betul-betul kembalikan tulang ke tempatnya? Ha? Cukup, rukuk, kena pada tempat-tempat dia. Dahi dan kena, hidung dan kena, punya kaki, lutut apa semua. Ketika mana rukuk dan pegang lutut dengan elok dan direnggangkan apa ni tangan daripada badan, sisi badan. Belakang sama. Itu tamak ninah sebenarnya. Bukan kata duduk seketika tu duduk tak sini. Sebab ada itu ni ada orang tanya ustaz. Dia kata ada orang ajak kata tamak ninah ni kena bilang sampai 8. Tamak. Sampai 8 hak tu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lagi. Hak tu. Di aerobik boleh lah. Tak boleh. Jadi kata ni bukan bilang. Daripada handuk bilang tu, baik baca subhanallah. Dia kata orang ajak ni kena 8 juga, kena 8. Alhamdulillah. Itu bukan. Bukan tamak ninah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Itu dalam dalam sembahyang. Jadi sembahyang ni berkenaan yang menyamai haiwan semua nama Nabi tak boleh. Gaya solat yang menyamai haiwan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dalam hadis tersebut. Hadis-hadis Nabi. Seterusnya, perkara pertama yang berkaitan dengan kemanisan iman. Kemanisan iman. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Iaitu hendaklah Allah dan Rasul lebih dicintai kepadanya, mencintai Allah dan Rasul melebihi cintanya kepada sesuatu selain daripada keduanya. Benar ini saya rasakan banyak kali kita ulas dalam kelas-kelas pengajian kita, memadai dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah sebut. Ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Qul in kana aba'ukum, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarafthumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabih fatarabbasu hatta yaqdiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawma al-fasiqin." Maksudnya, katakanlah sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu takut akan kerugiannya, kehilangannya, rumah yang kamu rebai, kemudian lagi itu saja, wa masakin tawdana ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, dan lebih kamu cintai daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka jaga, bersiap sedialah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan perintah azabnya, siksa. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi orang yang cintakan sesuatu selain daripada Allah dan Rasulnya, harta benda ke, anak pinak ke, wanita-wanita ke, tempat tinggal ke dan sebagainya, lebih daripada Allah dan Rasul, lebih daripada berjihad di jalan Allah, sayang sangat harta benda. Dan sebalik disebut tentang title kita. Diutuskan, dihidupkan manusia di atas muka bumi ni, pada asalnya dihidupkan manusia di atas muka bumi ni, fitrah dia apa? Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia cipta manusia di atas muka bumi ni, dia bukan cipta saja-saja syok-syok ada tinggal ke tu, ya tak? Dia hantar Rasul. Rasul ni kerja, dia ingatkan kita, title kita siapa? Title kita. Mungkin kita pada hari ni title saya ustaz. Title ni IR, title ni doktor, title ni profesor, title ni datuk, tan sri, tun dan sebagainya. Itu title kita di atas muka bumi. Tapi diutuskan Rasul sebenarnya bukan nak suruh ingat, aku ni ustaz ni, aku ni ustaz dah. Nak suruh ingat bahawa aku adalah hamba Allah. Bila orang sedar akan title dia di atas muka bumi ni, hamba, hamba ni buat apa kerja? Macam ni lah, saya bagi contoh. Kita ada orang gaji, mate ni, orang gaji lah ni. Ada orang gaji. Ini bukan hamba ni, orang gaji bukan hamba. Jangan memperlakukan dia seperti hamba, tak boleh. Dia orang yang bekerja, kita bayar. Kita majikan. Okay, kita sebagai tuan, kita habak pada dia ni. Pagi ni mau cuci rumah ni, lap mop lantai apa semua, mau sawang-sawang ni, buang sawang-sawang dulu, kemudian mop lantai semua, vacuum mop lantai semua, mau clear, susul-susul balik ni semua, habuk-habuk tak mau tengok. Kita balik-balik rumah pukul 5 petang, apa pun tak buat, kita cari mana pergi mana ni, tengok-tengok dia duduk cuci rumah jiran. Apa kita dapat kat dia? Siapa tuan lah? Aku ke dia? Aku banyak gaji kat siapa? Dia banyak gaji kat hang, aku banyak gaji kat hang. Itu yang kita akan kata kat dia. Jadi kita ingatkan dia tentang title dia. Title dia adalah orang gaji kita. Aku adalah majikan tuan. Jadi begitu juga diputuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ingatkan kita semua siapa apa title kita. Kita hamba Allah. Bila kata hamba Allah, kena tunggu dan dengar, taat perintah Allah. Apa dia perintah Allah? Apa yang Allah suruh aku buat? Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang aku, tak bagi aku buat? Jadi bila sedang akan title kita, kedudukan kita, barulah akan wujud kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau orang dia masih lagi lupa akan title dia, sudah pasti dia akan dahulukan dunianya, hartanya, kekayaannya lebih daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup ini. Kemudian lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Dan mencintai seseorang manusia dan tidaklah mencintainya melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam hadis yang lain kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita dah bahaskan dalam hadis yang ke-10, hadis Anas bin Malik juga, itu tentang kecintaan kepada saudara. Dia dalam kecintaan kepada saudara kita ni, dia ada banyak peringkat. Dan peringkat yang tertinggi dia panggil al-ithar. Ithar ni kita berkorban untuk saudara kita lebih daripada diri kita sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ini saya pernah sebut dah dulu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ke Madinah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan at-ta'akhi. At-ta'akhi ini yakni mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan Ansar. Ansar yang pada asalnya berpecah. Depa ni kaum Aus dan Khazraj. Dia daripada Bani Qilah. Bani Qilah ni di situ Bani Qilah yang besar, bawah dia mereka berpecah beribu tahun. Aus dengan Khazraj ni berpecah. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam satukan depa, Nabi panggil, Nabi bubuh nama depa Al Ansar. Apa maksud Ansar? Penolong, pembantu. Hak nu hijrah, hak ni bantu. Lihat bagaimana mereka mengasihi saudara mereka seperti mereka kasih diri mereka sendiri. Abdul Rahman Ibn Auf ditawakkan apa? Isteri. Abdul Rahman Ibn Auf ditawakkan tanah bagi seorang separuh. Kita kalau dah kata pun ada kita katakanlah ada kita tahu. Adalah kereta bohong. Kereta 10 biji. Datang orang. Kita tengok mana. Mana kecil sekali. Oh, ada sebiji kancil. Kita pun ambil kancil ni lah. Kalau yang 9 biji kita tak beri. Bukan macam soal boleh tak boleh. Tak ada masalah. Buat lagu tu boleh cara. Sedekah. Tak ada masalah. Tapi nak sama dengan sahabat Nabi tu. Comfort tak sama. Ithar mereka tu pengorbanan mereka. Bagi sama banyak. Aku dah ketua banyak ni. Kebun. Ambil, kita ambil seorang separuh. Ini dahsyatnya. Shareholder bagi free gitu kan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ha? Jadi kita nak sampai ke tahap dan kedudukan seperti ini. Wallahu a'lam. Kita tidak menemuilah manusia seperti itu atas muka bumi pada hari ini. Cuma apa yang saya nak ceritakan di sini. Kalau kecintaan itu terbina kerana Allah, maka pasti dia akan merasai kemanisan iman. Ha? Ini pun kita dah bahaskan dalam bab yang lalu, bab yang ke-6, hadis yang ke-10. Cek balik pembahasan kita. Kemudian dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakraha an ya'ula fil kufri ba'da an anqadahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Maksudnya orang yang nak merasai kemanisan iman juga hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan dalam api neraka. Maksudnya dia benci pada perkara-perkara yang mungkar. Kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita mengenal Islam, kita katakan mengenal As-Sunnah. Sebelum kita diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal As-Sunnah, kita ni duduk kat mana? Bukan setakat ahli bid'ah, anti sunnah. Saya dulu dengan sejarah lama lah dengan Ustaz Abu Ruwais. Kenal Ustaz Abu Ruwais? Tanya kepada dia, tahulah siapa saya dulu. Dia dulu kenal sunnah tu dari sekolah lagi. Kita masa tu, apa saya kata kepada dia dulu, neh, entah kalau entah buat ni, entah tak payah selipar memang ada zaman Nabi. Bid'ah entah kalau selipar. Entah tak payah nak reta, nanti jalan kaki. Janganlah ambil dia nak reta. Jalan kaki orang. Maksudnya apa? Masa kereta bid'ah, tak ada zaman Nabi. Itu kita punya mentaliti dulu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. Jadi kita kena takut kembali kepada keadaan tersebut. Seperti mana kita takut Allah Subhanahu Wa Taala mencampurkan kita ke dalam neraka. Jadi sebab tu tak dapat hidup, tak dapat tidur, tak boleh lari, hang jangan lari seruk manalah. Orang sunnah ni dia sentiasa bertembung dengan orang bid'ah. Sama ada pertembungan tersebut kena tangkap ataupun tak kena tangkap, kena halau pula masjid lah. Ha? Tak dapat tempat mengajar. Memang kita kata. Tempat besar mu, bingung tak dapat, orang cancel, pergi sana, pergi sini, pergi sini. Besok. Sebab dia memang akan sinonim. Sebab kita dah kenal sunnah, kita dah kenal agama ini, kita kenal Nabi kita, kita tahu tanggungjawab kita kepada agama, ikut Nabi SAW, maka kita takut. Bila kita takut, kita akan bersikap berhati-hati. Sebab tu tak nafikan, tak dinafikan. Kadang-kadang orang yang baru terima sunnah ni, dia lebih keras daripada ustaz. Dia lebih cengih. Baru tahu apa ni, menggerak-gerakkan jari. Oh, dalam solat ni pilih cek dari orang tu. Betul. Hak ni masalah ni. Tak boleh. Kita sebab apa? Pasal berlaku sedemikian. Sebab dia berasa seronok. Sebab dia berasa ini bidok orang ni. Jadi dia rasa macam tu. Ini perasaan. Perasaan ni memang ada pada orang-orang yang mengenal agama, memahami agama. Ha? Kita pun kadang-kadang berasa kesian dekat orang. Siapa lah dia tak boleh terima. Patutnya kita pun kena fikir. Aku dulu ni sepanjang umur aku, pasal apa umur aku awal 50-an baru aku terima. Yang dulu 40 ke bawah tu, pasal apa aku tak terima. Kita kena fikir lagu tu juga. Oh, dulu aku tak terdedah. Dulu aku tak tahu. Dulu tak ada siapa nak cerita kat aku. Dulu orang tak cakap elok-elok dengan aku. Tiba-tiba aku pergi kelas ustaz ni, ustaz tu cakap elok, aku faham. Nampak? Jadi ini semua memberi kesan. Jadi kita nak tahu orang pun, kena ikut cara tu lah. Sebagaimana kita boleh terima dakwah sunnah pada hari ni, kita juga nak orang boleh terima. Cara kita terima dulu ni, cara aku lembut, mana ada? Saya yakin lah, boleh dikatakan 99% orang nak terima sunnah ni, mana ada terima dengan cara yang keras. Maksudnya hari tamu orang kelas baru nak kena ni. Ni dia bijuk, oh, masuk neraka ni pakai ni. Sobat tak main dah. Takkan main dah. Dia akan terima dengan cara umum dulu. Sindiran-sindiran sikit-sikit ujung-ujung. Perli-perli sikit-sikit. Hak tu dulu. Dia takkan terima hak buah direct. Hak buah direct ni di kindergarten boleh. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun, keadaan kita pun kita hendak sayang ataupun kita perlu rasa benci untuk kembali kepada keadaan dulu, sama seperti kita benci untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Ini pun sebenarnya ada, kita dah jelaskan beberapa kali tentangnya, iaitu bila kita berpegang dengan agama Islam, yang mana maksud Islam itu adalah al-istislam, terima. Sebagaimana kata Al-Imam Az-Zuhri, ala Allah at-tanzil wa ala ar-rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni kerja dia turun. Rasul sallallahu alaihi wasallam kerja dia sampaikan. Kerja kita taslim, terima. Jadi semua yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kena daripada penerimaan inilah yang menjadikan kita orang yang takut untuk kembali kepada sesuatu yang kita tak terima sebelum daripadanya. Jadi sebab tu kita kena banyak-banyak berdoa. Kita jangan main-main dengan orang sekalian. Nabi sebut dalam hadis, inna qalba al-abdi baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati seorang hamba itu berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci daripada menyerupai makhluk, jari-jari Allah yang layak dengan kedudukan dan keagungannya. Maka Allah berhak untuk nak Kufur macam mana pun, dia nak kona lagu mana pun dia berhak. Sebab tu Nabi suruh kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, wahai yang membolak balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami. Berapa ramai orang yang tuan-tuan dalam persidangan kita bimbang juga, orang-orang sunnah ni bila dia tidak ada prinsip dalam nak menuntut ilmu, dia kena-kena sunnah kubut lagu tu je, ha? Dia tak pergi mengaji, dia tak belajar, akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala ubah hati dia, menyebabkan dia kembali kepada keadaan yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya. Jadi keadaan seperti ini kita tak mahu. Sebab tu orang sunnah, agama ni adalah agama ilmu, kita kena keluar dan tuntut ilmu dan cari ilmu. Wallahu a'lam. Dan hadis ini juga ada persamaan dengan hadis yang lain tentang kemanisan iman dalam riwayat Muslim, ha? Daripada Abbas bin Abi Muttalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin rasula." Iaitu seseorang itu akan merasai ta'mu. Ta'mu itu kelazatan iman. Iaitu dia redha Allah Subhanahu wa taala itu Tuhannya. Ha? Dan juga Islam sebagai agamanya, dan juga Muhammad itu sebagai rasul bagi. Ini ada persamaan dengan hadis Anas bin Malik, cuma sebagai satu faedah bagi kita. Wallahu a'lam. Nanti kita masuk bab yang ada kaitan, sebab apa Al-Imam Bukhari dia susun, ha? Tentang mencintai golongan Ansar sebahagian daripada iman, di bawah tajuk Kitabul Iman. Dan datang hadis mencintai Ansar itu sebahagian daripada iman setelah hadis, ha? Sesungguhnya mencintai, tidaklah beriman seseorang itu selama mana dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Siapa mai, nanti pada kelas yang akan datang kita akan bahaskan tentang Al-Ansar dan sejarah golongan Al-Ansar. Wallahu a'lam. Sini ada soalan. Harap salam. Surah Asy-Syu'ara ayat yang 86. Surah Asy-Syu'ara ayat yang 86. Tentang larangan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perintah ataupun kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan kedua ibu bapa. Ini peristiwa Ibrahim ni, Ibrahim ya betul. Peristiwa Ibrahim alaihissalam, yang mana Ibrahim meminta pengampunan kepada kedua ibu bapanya. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalim wa la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u mal wa la banun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam meminta pengampunan kepada kedua ibu bapanya. Bapa Nabi Ibrahim ni sebagai apa? Bukan buat berhala. Itu yang diceritakan di dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala izinkan ataupun tidak Nabi Ibrahim meminta pengampunan? Allah tak izinkan. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan anak-anak dia. Anak dan isteri dia. Allah ampunkan enggak? Allah Subhanahu wa taala tak ampunkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, soalan dari sini, sesungguhnya dengan ayat yang mana Allah melarang Nabi mendoakan kedua ibu bapanya dan bapa saudaranya. Ayat kedua ibu bapa, wallahu alam, saya tak tahu ayat mana. Ha? Cuma ayat nak Allah turun larang Nabi doakan Abu Talib jelas. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berhak memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Sekarang ni doa-doa ni selepas mati ke masih hidup? Selepas mati yang nak cakap ni. Lepas mati. Adapun ketika hidup, kalau mak ayah bukan orang Islam, tak boleh kan doa kat dia supaya Allah bagi dia kat dia? Boleh lah. Tak ada masalah. Bahkan itu merupakan tanggungjawab kita. Kita kena layan dia dengan baik. Bukan kita lari daripada dia. Sebab ada orang yang masuk Islam, dia salah faham. Dia masuk Islam ni, pok dia pun salah faham. Ingat, bila masuk Islam, putus keluarga, putus pertalian. Nama kena tukar. Pak dia duduk nama Lelok Sing, dia tukar bu nama Muhammad, pak dia, Abdullah. Pak mana tak terang. Jadi nama anak dia nak tukar nama, tukar. Tapi kalau nama anak dia tu baik, makna baik, tak ada masalah. Bubuh dia dah. Kalau nama tu maksud dia, ha? Nama Purenggek ke apa ke, Nalerkek ke, tapi tengok-tengok makna dia tu baik, maksud dia tu baik, tak ada masalah, bubuh lah. Ha? Haram. Haram masuk apa? Haram Timbalia. Haram. Tenggelam. Kalau dia masuk Islam, tu tak nak masuk dia. Astagfirullah. Atau tak boleh dengar. Atau bukan masa esok ada kok, tak ada kok. Sekarang ni, orang dulu ni kadang-kadang mereka memberi nama tu, dia tengok dalam Quran. Sebab tu berlaku, ada orang berlaku Muhammad Khinzir. Pasal apa? Pasal ada lah Quran. Majnun. Dia tak beri Majnun. Majnun. Orang banyak Layla Majnun. Cuba tengok. Jadi mereka sebenarnya tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Dia faham dalam Quran tu semua boleh guna pakai. Tabat tiada Abi Lahab wa tak Abi Lahab mana-mana. Pasal apa? Quran sebut tu nama dalam Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala makihamun Abu Lahab ni. Jadi kembali kepada topik asal perbincangan kita ke, ini soalan ini, iaitu keharusan kita mendoakan kedua bapa kita yang masih hidup, yang dia mendapat kita yang petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa apa ni, Nabi terdahulu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurra ta'ayun waja'alna lil muttaqina imama, bagi jadi isteri-isteri dan juga anak-anak, ha, qurrata a'yun, zuriat-zuriat kami, qurrata penyujuk mata, penyujuk hati, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan mereka-mereka ini sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adapun yang dilarang adalah doa setelah kematian. Sekiranya dia kafir, minta bagi hidayah, dia tak tahu bagi macam mana. Adapun sekiranya dia mati dalam keadaan fasik, dia fasik, dia pelaku dosa besar, boleh tak anak minta ampun ke Allah? Adapun kekufuran, wallahu a'lam, tidak menemui dalil tentangnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bila ditanya oleh sahabat, ha, tentang pak Nabi dengan mak Nabi, apa kata Nabi? Inna abi wa abaka finnar, pak aku dengan pak hang dua-dua dalam neraka. Tak payah nak buat-buat. Allah. Tapi ada riwayat kata dari dapat keringanan siksaan. Bagaimana? Itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pasal apa Abu Talib? Atas dasar apa? Dasar apa dia dapat keringanan? Atas Nabi, atas doa Nabi ke apa? Okey, pertama sekali, pasal apa kedudukan Abu Talib sedemikian rupa mendapat keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala begitu? Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hati dia. Dia tolong Nabi itu kerana apa? Betul-betul kerana dia sayang dekat Nabi SAW. Dia pertahankan Nabi, dia pertahankan dakwah Nabi. Cuma pasal di akhir hayat dia tu, dia sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tak doa kamu tu ya? Nabi minta ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbab. Awai Muhammad, tak boleh. Kamu tak boleh bagi daya kat dia. Aku yang berhak. Jadi benda ni berlaku dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang jelas ulama-ulama hadis bila mengulas peristiwa ini, apa kata mereka? Keringanan yang diberikan kepada Abu Talib ini merupakan khusus untuk Nabi, ya, doa Nabi SAW, bukan doa orang lain. Jadi kita kalau berlaku kekufuran, ada keluarga yang kubur, kita nak minta Allah bagi daya kat dia, ampun, yang ringankan siksa ada, tak boleh. Ini khusus untuk Nabi SAW sahaja. Wallahualam. Kalau satu tapi nak Imam Nawawi katanya dia nasihat yang kita jauh daripada orang yang buat bidang betul, dan bagaimana kita nak apply sekarang? Tak dapat kalau kita nak jauh pada bidang ni, saya ingat saya tak pergi semayang masjid mana pun. Okey. Satu lagi? Satu lagi pasal takbir. Orang yang terus kata apa macam mesis Allah kan, ditakwilkan. Itu haram kan? Ha. Jadi apa hukum kepada akidah dia? Wah, soalan ni bakal tidak cukup kan? Advance soalan ni. Ini kita betul dengan Allah. Okey. Dia sini tentang bid'ah tadi sini. Menjauhi bid'ah dengan pelaku bid'ah, dua benda yang berbeza. Dimanawinya tak jauhkan pada orang yang ah, okey. Sekarang ni kita nak cakap ni, nak bila macam tadi sebut bid'ah tadi. Cakap awal tadi. Kita memang kena jauh dari bid'ah. Satu hari lah. 24 jam. Cuma orang bid'ah, ahli bid'ah. Macam mana kita nak jauhi dia? Okey. Sekarang ni kita tak terlepas daripada dua situasi. Sama ada kita kuat ataupun kita lemah. Lagu ni punya duk ada. Sampai dah kena buat kelas di sini. Kalau ibu kena buat kelas buat di surau masjid tadi. No? Masjid 25 juta tu sepatutnya kelas kita di situ. Tak boleh, tapi tak boleh buat. Jadi kita kuat dan kita tak kuat. Kita lemah dalam keadaan yang lemah. Jadi masjid-masjid yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, dan yang berhampiran dengan kita, yang saya nak tanya untuk tuan, yang berhampiran dengan kita, masjid mana yang mempraktikkan sunnah? India. Masjid India. Di jamek tu. Jamek tu dikit-kit tau. Itu mazhab Hanafi punya tu weh. Hanafi tau. Yang mempraktikan sunnah Nabi SAW. Kita kata adalah surau. Surau Rahman Putra ada satu. Boleh lah tidak-tidaknya tu kira. Nak masuk tu nak pergi jadi imam tu kira. Okey lah. Orang pun taklah kacau sangat. Surau Menara Polo ada. Ha. Okey, lah ni banyak lah sikit. Jenuh lah duduk di apa ni, tanam lah waktu nak pergi sembang di Kinala. Nampak? Jadi kita sekarang ni, sebab tu kita kena lihat para ulama, mereka berfikiran jauh, berfikiran terbuka, luas perbincangan mereka. Al-Hasan al-Basri dah sebut dah, sallu wa alaihi bida'atu. Semayang lah, dia kekal dengan bida'ah dia. Semayang belakang dia. Dia bida'ah dia. Bukan macam bila kita semayang belakang dia tu, kita turut menjadi ahli bida'ah. Tak. Sebab kita tak dapat tidak. Kita bukan di kalangan orang yang kuat. Melainkan kalau kita dah kuat, masjid sunnah di, katakanlah di Selangor ada berapa ribu masjid? 1,000 lebih. Katakan 1,000 lebih. Kita pegang 800 masjid sunnah. InsyaAllah. Dan apa ni, Datuk Husrin pun orang sunnah kuat. Amin. Amin. Dah. Dah. Sultan kan sebab orang sunnah, orang sunnah, orang ahli sunnah. Doa. Kita doakan yang terbaik untuk pemerintah-pemerintah kita. Jadi pada ketika tu, hak daki lagi 300 ni kita boleh pergi pucat ya? Daripada tanah ada tujuh lah. Tak. Aku lah kata. Kuat dengan tak kuat. Jadi kita ada dekat-dekat kita, masjid kat rumah kita ni. Eh, pas siapa ni masjid? Kita semua pakat tengok pelik pula. Eh, masjid tu di semayang baca kunu. Heran aku. Jadi orang bincang bab tu pula. Orang tak heran lah orang tak baca kunu. Eh, masjid tu dia bersikir kuat dan mayang ramai-ramai. Pelik semua. Orang bincang tak berjalan masuk surat abang. Masjid. Dua masjid. Dia datang di Selangor. Membaca kunu. Dan juga bersikir ramai-ramai lepas semayang. Ha, kita mahu lagu tu. Contohlah, contoh saya bagi. Dan satu masjid ni didapati meneruskan bacaan Yasin. Walaupun seluruh Malaysia telah menolak mengkhususkannya pada malam Jumaat. Kita mahu lagu tu sampai jadi orang macam pelik ambil lagu tu. Jadi keadaan masa Nabi Imam Nawawi kata tu, dia macam okay. Banyak sunnah pada perkataan-perkataan imam ni. Sebab tu lah, perkataan-perkataan imam ni kita kena lihat keadaan dia, zaman dia, faktor apa-apa dia sebut. Dia ulas hadis apa yang dia kata kena jauhi dari bid'ah ni. Hadis khawut dalam saya, dalam saya Muslim yang kita bahaskan waktu ni tentang bagaimana orang-orang yang dijauhkan daripada telaga Al-Kautsar disebabkan mereka ikut ahli bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, ahli ahwa, ikut hawa nafsu. Jadi sebab tu Imam Nawawi jelaskan orang-orang seperti ini kita kena jauhkan diri daripada mereka. Maksud menjauhkan diri daripada mereka ni, apa maksud menjauhkan diri daripada mereka? Adakah memulau mereka? Hak-hak sebagai seorang Muslim kita tunaikan. Bermuamalah dengan mereka, okey, tak ada masalah nak nego dengan mereka. Tapi mengambil agama daripada mereka, urusan-urusan yang berkaitan dengan agama, ha? Kemudian dalam urusan kenyataan pun, kalau ada ahli sunnah, kita kena utamakan dan dahulukan ahli sunnah. Hak tu ya, maksud menjauhkan ahli bid'ah. Cuma orang kita lah ni, dia pun confused lah tentang bid'ah. Bid'ah ni kalau kita tengok, kalau kalau kita nak faham konsep yang mudah, kita nak tahu sesuatu benda tu bid'ah atau bid'ah macam mana, nak nak kena tengok dari angle mana. Nak tahu sesuatu benda itu bid'ah daripada angle mana. Dia boleh dilihat daripada daripada 6 angle. Ibadah adalah asas basic. 6 angle. Kita boleh lihat pertama sekali dari sudut sebab. Maksud dia sebab. Orang buat bid'ah ni pada sesuatu benda ada sebab. Dia contoh, dia kata, okey, kita malam ni aku nak sembahyang tahajud. Pasal apa? Pasal malam ni malam Isra' Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj. Sedangkan sebab tu, ada tak Nabi buat solat tahajud sebab Isra' Mi'raj? Ada tak Nabi buat baca Yasin sebab malam Jumaat? Tapi baca Yasin tu ada ke tak ada? Ada. Hak ni orang confused. Bid'ah boleh berlaku pada sebab. Baca Yasin sebab malam Jumaat. Mana boleh sebab tak ada benda tu. Melainkan kalau Nabi sebut memang baca Yasin malam Jumaat sunnah, kita boleh kata. Contoh kita kata puasa hari Isnin sebab apa? Sebab antaranya Nabi SAW anjurkan, dan antaranya Nabi SAW kaitkan dengan hari kelahiran baginda SAW. Puasa lah dekat hari Isnin dan Khamis. Itu sebab satu. Kedua, jenis. Jenis. Jenis ni contoh, Nabi SAW telah tetapkan korban ni hanya boleh pada unta, lembu, kambing. Tiba-tiba bila dia korban, dia pergi balun gua unta. Oh, dia pergi kata, eh, kuda lagi akhbar lah ya. Mana boleh milik orang Abdul begitu? Jenis itu telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi penyembelihan dia tadi jadi bid'ah. Walaupun halal daging itu, tapi bila dikaitkan dengan korban, dia jadi bid'ah. Jenis. Ketiga, kadang bilangan. Nabi SAW ajak kita berzikir 100 kali boleh banyak tak banyak. Macam semalam dia sebut, ada orang telefon saya, dia kata ada ustaz tu ajak dekat dia baca 700 kali selawat kata Nabi. 700 kali. Pasal dia dah masalah rumah tangga dengan suami. Kemudian dia kata ustaz tu ajak baca 700 kali ayat. Kemudian ustaz tu ajak dia suruh ambil guna ayat daripada masjid. Pergi mana-mana masjid, ambil ayat masjid ni. Ha? Kemudian kena bagi bersedekah dengan kadar 10 ringgit. Siapa yang pergi ajak 10 ringgit ni? Siapa yang pergi ajak kena 700 kali? Kadar bilangan sesuatu ibadat ni Nabi tentukan. Nabi kata 33 kali, 33 kali. Nabi kata 10 kali, 10 kali. Nabi kata sembahyang 4 rakaat bilangan dia tetap 4 rakaat, hang tak boleh ubah. Jadi orang buat bid'ah kadang-kadang berlaku sedemikian, dia tetapkan bilangan-bilangan yang tak ditetapkan oleh Nabi. Itu nombor 3. Yang keempat, kaifiah, bagaimana perlaksanaan amalan. Nak buat macam mana? Itu masalah. Berzikir menari, melompat, bubur lah apa ni, balada ke, pop rock ke, irama Malaysia ke. Berzikir kompak. Ada berzikir pelan, sikit slow. Jadi cara dia berzikir menggoyangkan badan dia tu. Kemudian lah ni masih banyak lagi orang walaupun dia mengaji sunnah, tetapi dia bukanlah ni, dia tak boleh tinggal lagi. Payuh. Bukan, bagi salam. Dia mesti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia macam biasa, dia tak boleh, dia nak kena as gitu juga. Dia nak kena pak patuk. Nampak? Itu kaifiat, bagaimana cara? Dan mana tu boleh jadi? Tidak. Kalau kita tak ikut cara seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan dalam kita. Kemudian masak. Banyak bid'ah berlaku kaitan dengan masak. Maulid Nabi, tarikh ni, tarikh Isra Mikraj, tarikh Nisfu Syaban. Nampak? Kemudian kita pandai-pandai dari bubuk. Ha? Masa tengah hari inilah paling afdal kita berzikir di tengah panas. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, dia berzikir angkat kedua belah tangan, angkat kaki sebelah di tengah panas. Hebat. Kenapa? Apa yang fikir begitu? Fikir ketahuan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri perintah adridu bisalah. Semayang tu kena bagi sejuk sikit. Baru semayang. Jangan semayang tempat tengah panas. Tiba-tiba nak kena suruh zikir tengah panas, angkat kedua belah tangan. Nak buat apa? Masalah ke mana? Kalian jalan ni buat macam mana? Dah, minta tarut tu. Tu jalan ni mana tu? Nak kena apa ni? Dia pakai kapal tembus sikit-sikit. Syak Abdul Qadir. Syak Abdul Qadir kesian tu. Kawan tu adalah ahli sunnah. Syak Abdul Qadir Jilani ahli sunnah. Paling kasur daripada mana sudah bagi dia. Ada saya buat dapat email kawan SMS, kawan email hantar ini. Dan orang dia bincang pula pasal kubah Masjid Nabi, kubah. Katanya kubah Masjid Nabi itu macam ada bonggol sikit. Macam ada bonggol sikit sebab apa? Sebab dia kata rupa-rupanya dua-dulu ada seorang tukang penyapu sampah. Dia ni jahat ke macam mana ke? Allah Subhanahu Wa Taala panah kilat kat dia dan lekatkan dia di kubur Masjid Nabi itu jadi bonggol. La haula wala quwwata illa billah. Satu satu lagu tu. Cerita-cerita lagu ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila disebarkan, orang nak kata cerita ni mutawatir. Oi, ni ramai tahu ni. Macam baru ni saya baik saya punya proposal. Proposal lama ni tesis saya itu tesis sekarang ni. Baru ni baru jemaah lepas. Jadi dalam mukaddimah, mukaddimah apa gitu? Introduction. Pendahuluan. Saya tulis lah apa ni contoh, saya bagi contoh peristiwa yang palsu, yang tidak sahih, yang ada dalam kitab yang sekarang saya kaji tu. Itu kitab Fadhail Al-Amal, kitab jemaah tabligh pakai tu. Saya buat tesis saya, PhD saya, kajian terhadap kitab tu, hadir di dalam kitab tu. Jadi ada, saya bawa satu peristiwa yang palsu pun. Yang mana disandarkan kepada Sayyid Ahmad Al-Rifa'i. Mana dia minta ke Allah Subhanahu Wa Taala nak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nak salam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tengah-tengah tu, Nabi huluk tangan keluar ke makam. Gelaklah cerita betul yang dalam buku. Saya tulis dalam tu. Keluar huluk tangan ke makam. Kemudian Syekh Ahmad Rifa'i pun salam, cium tangan Nabi. Dan disaksikan oleh 90 ribu orang manusia Islam Muslim di Masjid Nabi itu. Dan juga termasuk antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Nak saudara bagi, tak apa. Kemudian ada seorang daripada ni, perisalah ni ada seorang. Bila saya bawa cerita ni, dia kata, mana-mana dia kata. Pasti paham nak kata cerita ni palsu, paham macam apa. Cerita ni mutawatir, tengok 90 ribu orang. Air. Biar betul ni. Tu pun syarat. Tu pun syarat. Bukan pun syarat saya lah. Pun syarat daripada fakulti lain. Daripada PISIM lain, bahagian lain. Ha? Dia komen, dia kata apa yang boleh, apa masalah kalau 90 ribu orang tu, kalau pijak lagi pun macam mana 90 ribu orang tu boleh tengok? Ui, lama orang nak tengok, orang nak beratuh, nak tengok Nabi SWT dan salam. Jadi cerita ni, cerita-cerita lagu ni, cerita katun tentang orang sekalian, tapi ada dalam kitab. Tapi orang ambil manfaat. Senang ada dakwah mutawatir pasal apa? 90 ribu orang. La haula wala quwwata illa billah. Ada syirik di mana-mana kalau ustaz buat macam akidah apa dah. Ha okey. Sabar tak masuk dulu. Habis tak macam masa dulu. Lepas masa tu ada satu lagi iaitu makan tempat yang kena. Tempat. Seperti kita khususkan kalau anak sembahyang ni afdal dia sembahyang di masjid negara. Oh tak boleh ya. Pandai pasal jumpa masjid negara tu. Apa kelebihan masjid negara? Tak ada sama kan dengan masjid-masjid lain. Kita nak kata afdal sembahyang ni mana? Sembahyang ni di masjid besi. Jadi kita tak boleh. Ha nak pergi umrah nak kena pergi Hadramaut ke? Ataupun nak pergi Mekah. Lah ni ada pula orang nak bawa. Siapa pun baru tahu kan ni. Dia pergi Madinah. Dia pergi ambil air atau kan kita pergi air di air Zamzam di Mekah kan. Dia kata ada satu telaga di Wadi Aqiq di Madinah. Pergi ambil air dari telaga tu berkat. Ada pula package pula dibawa pergi ambil air dari situ pula. Macam mana khususkan tempat tu? Siapa ajak? Ada barokah di situ. Seperti mana pi ke gua Hira, hidup bertabaruk di sana ambil berkat, ada sembang dua rakaat dalam gua Hira. Siapa dia buat kerja tu? Sahabat-sahabat Nabi yang mulia ni yang dijanjikan syurga tak ada seorang pi kerabat tidak sembang dalam gua Hira tu nak buat apa? Pi gua suruh penak-penak nak kerabat kata masuk dalam tu dua rakaat. Pasal apa nak buat? La haula wala quwwata illa billah putih. Dalam gua suruh tu tak disembanglah, dalam gua Hira biasa orang disembang. Ada apa tempat tu? Kalau Nabi tak hadap ada barakah, tak ada. Tapi kalau Nabi hadap di bumi Madinah, bumi barakah, tempat tu ada barakah. Bagaimana cara nak berkat dengan tempat tu? Praktikan apa yang Nabi suruh. Doa mati di situlah contohnya. Kemudian sembahyang dalam masjid Nabi tak tinggal. Jadi ini enam perkara. Enam perkara yang bid'ah datang. Kita tengok. Adapun tentang bid'ah-bid'ah syirik. Ini bahaya bid'ah akidah. Sebab tu ulama dulu bila sebut ahli bid'ah dulu bukan masalah baca Yasin malam Jumaat. Dulu bila sebut ahli bid'ah, itulah perkataan bid'ah ni merujuk kepada bid'ah akidah, bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah mu'tazilah, bid'ah murji'ah, bid'ah qadariyah. Ini semua kelompok-kelompok yang rosak pada akidah mereka. Dulu lawan ahli sunnah lawan dengan puak-puak ni, ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Puak-puak ni. Nampak? Jadi bab akidah ulama cukup pandang serius. Ada pun soalan yang kedua pasal takwil tadi ni. Apa hukum orang yang takwil? Kalau nak ikut di kalangan ahli ilmu ni ramai yang melakukan penakwilan. Antaranya Al-Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Imam Suyuti, mereka melakukan penakwilan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sana ada ahli bid'ah yang dia memang ahli bid'ah. Memang dia ahli bid'ah betul. Dan di sana ada orang yang dia bukan ahli bid'ah, tetapi cara faham dia itu berbeza. Sedangkan kalau dilihat pada keseluruhan penulisan-penulisan dia, jelas dia menyokong ahli sunnah habis-habisan. Sebab itu orang-orang seperti Al-Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar dan juga Al-Imam Nawawi, kata Syekh Shalih Fauzan, kata Syekh Ibn Zaini rahimahullah, kesalahan-kesalahan mereka ini ditutup. Cuma mereka dalam masalah, pandangan mereka pada masalah ayat-ayat sifat ni, pentakwilan ini, mereka bukan daripada kalangan ahli sunnah. Pandangan tersebut. Adapun dalam bab lain, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu asas akidah. Itu asas akidah. Tapi ini kalau akidah dia tak betul, mana boleh dia? Tak, dia kena faham. Ini kerana takwilan, bukan dia sendiri ahli ahwa. Bukan dia pengikut hawa nafsu. Ini kerana takwilan dan cara faham dia. Kalau orang tu kita tahu dia memang pengikut hawa nafsu, seperti puak-puak syiah, pemalsu-pemalsu hadis, memang kita tahu puak-puak ni memang puak jahat, bukan memikirkan kebaikan untuk umat Islam. Dia pun ni dah Imam Nawawi dah Imam Nawawi berlepas diri daripada puak-puak ni. Ibnu Hajar berlepas diri daripada puak-puak ni. Cuma ini pandangan dia yang mungkin mengikut kefahaman dia. Tengok mereka ni orang mana. Imam Nawawi lahir di mana? Di Syria, Damsyik, Dimashq. Mereka ni orang Dimashq, Damsyik. Dimashq pada ketika itu dikuasai oleh siapa? Golongan-golongan berakid dengan akidah Al-Asy'ariyah. Mungkin pendedahan perkara-perkara seperti ini agak kurang. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi dia bukan terkenal menyeru pada dakwah tauhid dah. Dia terkenal dengan fiqh. Dia terkenal dengan hadis. Tapi tauhid akidah ni yang terkenal adalah Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Bukan dia. Nampak ada rindu tuan-tuan Abu Masjid. Sebab itu bila orang tanya kepada Syekh Abdul Masjid Abad, bagaimana kedudukan? Kita tak layak tanya kedudukan mereka oleh bagaimana. Sumbangan mereka kepada Islam terlalu besar. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesilapan-kesilapan yang tidak disengajakan mereka lakukan ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka. Itu je lah. Adapun nak kata depa ni sesat, subhanallah. Sebab kesesatan, kesilapan, kesilapan ni ada banyak sebab. Ada silap yang tak disengajakan, ada silap yang dibuat-buat. Bila tak disengajakan, kita dah tuduh seseorang, kita berkata pada seseorang yang kita sendiri tak tahu dia sengaja atau tidak. Jangan benda masalah. Memang kita hukum pada zahir. Sebab itu kata Ibn Uzaimin, mereka ini pada masalah al-asma' wa sifat bukan ahli sunnah. Tapi dalam masalah lain daripada itu, akidah-akidah yang lain, prinsip dasar yang lain, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Pada memerangi Syiah, pada memerangi Khawarij, pada memerangi Mu'tazilah dan sebagainya. Bukan kita, Ustaz. Kalau kita menyatukan apa mengumpamakan sifat Tuhan dengan sama makhluk manusia dengan sesuatu, itu adalah syirik. Memang. Syirik dia depa tak menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa itu yang kita takwil, takwil apa? Depa takwil ayat-ayat sifat bila sebut kaki. Eh, tak boleh kata kaki Allah sebab kaki Allah takut-takut sat lagi sama dengan makhluk. Bila kata kaki, betis Allah, manusia pada betis, takut sama. Jadi kita kena sebut makna lain. Tangan tak boleh kata tangan, kita kena kata kekuasaan. Kalau kata tangan, sat lagi makhluk pun ada tangan. Ini kerana takwilan, bukan kerana dia tu ahli bid'ah yang memang nak kacau manusia. Seperti Jaham bin Safwan, Ja'ir bin Dirham. Mereka ni memang nak merosakkan manusia. Perkataan-perkataan mereka tu bukan bertujuan baik seperti Al-Imam An-Nawawi, seperti Ibn Hazm, tidak. Jadi kita kena bezakan orang yang tersalah dengan orang yang saja buat salah. Ha, hukuman ke atas mereka pun kena bezakan. Tak boleh sama. Lah ni hampa, kami dah bentangkan kepada hampa pandangan ahli sunnah semua. Awak hampa tak mau ikut, hampa sengaja nak buat salah. Bukan saja tersalah lagi. Pada zaman sekarang ni orang tu masih lagi takwil. Sedangkan apa ni ilmu sunnah ni sudah begitu meluas. Tapi dia masih ada kena takwil. Tetap kita sebagai ahli sunnah bukan kita diajak untuk menghukum orang. Kita sebagai ahli sunnah kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan kebenaran dan kita memaklumkan sesiapa yang menyanggahi prinsip-prinsip ini dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tetapi terkeluar daripada ahli sunnah bukan berarti kafir. Jangan kita faham kafir. Sebab apa? Sebab kata Nabi dalam hadis jelas, satastariqu ummati, umatku akan berpecah. Apa maksud umat? Nabi iktiraf, adakah orang kafir umat Nabi? Tak. Umat aku akan terpecah pada 73 golongan, kelompok. Satu kelompok masuk syurga, yang lain masuk neraka. Adakah yang lain itu masuk neraka tidak akan masuk syurga semua kafir? Tak sesuai. Itu kita dengar faham. Jangan kita kata bukan ahli sunnah, ia adalah kafir. Bukan soal tu, soal bila dia takwil tu, kita dah tahu dia punya pendirian tu. Apakah pendirian kita terhadapnya? Itu saya katakan tadi. Yang tu saya katakan tadi, dilihat pada keadaannya, dia siapa? Kalau dia ada gurah yang sekarang ni, kita bentang kebenaran, dia tak mau terima, ini bukan ahli sunnah lah cara apa ni. Memang totally bukan. Tapi kalau seperti Al-Imam An-Nawawi, seperti orang yang tak terdedah, ada orang yang tak terdedah. Mustahil orang yang satu apa yang berilmu sekarang ni tak terdedah. Tak mustahil. Boleh ada jawapan, kita tengok di surau itu. Nabi tak baca Yasin malam Jumaat sebab Nabi SAW banyak kerja tak dan. Tapi kita yang tu, okay. Profesor. Itu bukan orang sembarangan. Orang yang ada kedudukan agama yang tinggi dalam negeri ini. Itu kita kata. Okay. Kita memang lepas ni lah, insyaAllah. Wallahualam.